Bismillah. Ini ada pertanyaan insyaallah dan berkaitan dengan materi. Di Surabaya ini ada kelompok yang berpemahaman orang mukmin yang masuk neraka kekal selamanya, tidak mempercayai adanya syafaat di akhirat. Pertanyaan, apakah kelompok ini termasuk keluar dari Islam? Karena banyaknya sahabat ana yang ikut kelompok ini. Dua keyakinan ini adalah termasuk keyakinan Khawarij. Keyakinan Ahlu Sunnah bahwa orang yang masuk neraka dari Ahlul Iman, mereka tidak akan kekal. Dan Ahlul Iman yang masuk neraka akan mendapatkan syafaat. Sebab menurut Ahlu Sunnah, Al-Khulud Nau'an. Al-Khulud bimana al-muksu tawil, wa nau sani al-Khulud alal amad. Yani alal abad apuan. Yani al-Khulud alal abad. Karena para ulama menjelaskan bahwa khulud, kata-kata kekal, itu ada dua. Ada yang maknanya khulud, yang artinya lama waktunya. Jadi seperti kata-kata khalidina fiha. Seperti dalam surat yang keempat ya, Allah Ta'ala berfirman, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka pahalanya atau ancamannya adalah neraka dan dia kekal di dalamnya. Maka yang dimaksud khulud dalam ayat ini adalah al-muqsu tawil. Sebagaimana dikatakan oleh Salafus Saleh, karena adanya dalil-dalil yang lain, nas-nas yang lain yang menunjukkan bahwa ahlul iman akan keluar dari neraka. Adapun yang kedua dari al-khulud alal abad, yang artinya kekal selamanya, yaitu bagi orang-orang kafir, yang mana di dalamnya dikatakan khalidina fiha abada. Dan kalau kita mencermati ayat-ayat yang bentuknya khalidina fiha abada, maka semuanya adalah khitab bagi orang kafir. Jadi itu adalah penjelasan dalam orang kafir. Dan itulah yang dikatakan oleh para sahabat tentang orang Khawarij. Ketika mereka mengatakan yang masuk neraka adalah kekal, atau setiap yang masuk neraka adalah kekal, dan orang yang masuk neraka tidak dapat syafaat, maka para sahabat mengatakan kepada orang Khawarij, qaumun yantolikuna ila ayatin nuzilat alal kufar wa yunazziruha alal mu'minin. Mereka mengambil ayat-ayat yang Allah Ta'ala tunjukkan ataupun alamatkan atau maksudkan untuk orang-orang kafir, tetapi mereka mengalamatkannya dan memaksudkannya untuk orang-orang beriman, sehingga mereka keliru dalam penempatan ayat. Adapun orang Khawarij secara global, secara umum orang Khawarij itu tidak dikatakan keluar dari Islam. Jadi tidak dikatakan keluar dari Islam, tetapi mereka dikatakan sesat, dikatakan menyimpang dengan penyimpangan yang sangat jauh. Maka demikian juga orang-orang yang berpemahaman semacam ini tidak sampai dikatakan kafir. Dan mereka bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Sebab Nabi SAW mengatakan, yakhruju minan nari man kana fi qalbi khardal minal iman, akan keluar dari neraka barang siapa yang dalam hatinya ada keimanan. Keimanan dalam hati, dalam hadis yang dikatakan saya ruju mati minan nar bisyafaati, akan keluar umatku dari neraka dengan syafaatku. Dan orang ya dikeluarkan dari neraka itu dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama, karena kemurahan dari Allah bagi orang beriman yang memiliki dosa, maka atas kemurahannya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengangkatnya. Sebab yang kedua, disebabkan mungkin karena berhenti dari dosanya, dalam arti habis dosanya, maka tak kala dosanya habis, maka habis siksanya. Sebab yang ketiga adalah sebab dari saudaranya, yaitu syafaat dari saudaranya, sesama beriman, maka mereka akan keluar. Nanti di film. Ya. Informasi tentang mobil dengan plat nomor R17710, brand Lincoln Silver, harap dipindah. Adapun dipindah ke mana, mohon bisa menghubungi Anda. Akhir. Semuanya itu. Banyak tentang dalil-dalil yang mengatakan umat Islam berpecah belah. Bagaimana dengan dalil Islam akan bersatu? Dan bagaimana? Nah, hal itu bisa terjadi. Likulli syai'in asbaba. Dalam setiap sesuatu ada sebabnya. Jika kaum muslimin menempuh sebab-sebab untuk ijtima, maka kaum muslimin akan ijtima dan bersatu. Jika kaum muslimin menempuh sebab-sebab untuk iftirak, maka mereka akan iftirak. Sebab kita mengetahui al-amal al-jaza'u min jinsil amal. Kemudian Allah Ta'ala menjanjikan bahwa umat ini akan bersatu di akhir zaman. Apakah kita benar-benar harus menjauhi khawarij, syiah, murjiah, dan qadariyah, walaupun ada sedikit kebenaran dari mereka? Wajib atas kita untuk menjauhi mereka. Sebab kita diperintahkan untuk seperti itu. Tetapi tidak berarti kita untuk tidak mendakwahinya dan menegakkan hujah kepada mereka. Tetapi seorang muslim tidak boleh duduk di majelis seseorang yang berpemikiran khawarij. Seseorang tidak boleh duduk pada seseorang yang berpemikiran syiah. Seseorang tidak boleh duduk pada seseorang yang berpemikiran murjiah atau qadariyah. Sebab Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang akan ditetapkan oleh agama temannya. Wa qala al-imam ibn Mubarak, wa Muhammad ibn Sirin, wa ghairuhum, al-isnadu minad-din. Aw inna hadzal ilma dinun. Panduru amman ta'khudu dinakum. Sesungguhnya agama ini berdasarkan sanad, dan sanad ini merupakan bagian dari agama ini. Maka lihatlah dari mana kamu melihat agama tersebut, mengambil agama tersebut. Wa qala Muhammad ibn Sirin, kana an-nasu la yas'aluna 'anil rijal. Falamma waqa'atil fitan kunna nas'alu 'anil rijal. Kata Muhammad ibn Sirin, dulu ketika zaman para sahabat, sebelum munculnya fitnah, maka kami tidak bertanya tentang perawi yang meriwayatkan agama ini, Lianna sahabat taquluhum udul, karena para sahabat semuanya adil, mereka berada di atas sunnah. Maka tatkala munculnya fitnah, keluarnya orang khawarij, keluarnya orang-orang murjiah, keluarnya orang-orang qadariyah, keluarnya orang-orang jahmiyah, maka kami bertanya tentang sanad ini. Apabila ia di antara ahli sunnah, maka kami menerimanya, dan apabila kami melihatnya dia adalah ahlu bid'ah, maka kami adalah menolaknya dan tidak mengambilnya. Dan demikianlah pengambilan agama. Bagaimana apabila ada yang mengatakan bahwa kita tidak perlu terlalu banyak membicarakan masalah-masalah seperti apakah Quran itu makhluk ya, atau bukan ya. Ya wajib kita mengajarkan kepada umat, kepada kaum muslimin, untuk mengajarkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan Quran adalah bukan makhluk, dan menjelaskan kesesatan orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Bahkan telah sepakat para ulama, man qala anna al-Qur'ana makhluk faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan Quran makhluk, maka dia telah apa? Telah kafir. Jelas ya. Jadi tidak menyembunyikan kebenaran. Bagaimana Islam memandang mengenai maraknya liko-liko yang diisi oleh para aktivis dakwah? Mereka berdalil harus berdakwah mesti satu ayat. Mohon berikan nasihat bagaimana. Pertama, ya, kita taklim ya, masalah penamaan ini liko atau lain itu masalah ya, bahwa istilah para ulama mengatakan la musahata fil istilah. Yang dibicarakan bukan masalah likonya ya. Nah, kalau antum belajar agama ada liko tauhid, ada liko hadis, ada liko tafsir, enggak jadi masalah. Dan tentunya juga ada liko pelajaran tauhid termudah, usul salasah. Ada liko pertemuan, artinya liko itu orang-orang khusus ini untuk udah kitab tauhid, udah kitab kasus subhat, udah kitab umpamanya apa? Wasitiyah, enggak apa-apa. Sebab di majelis-majelis para ulama juga sama seperti itu. Jadi sama seperti itu. Jadi tidak masalah kalau kita mau bikin apa. Tetapi penamaan juga terkadang menjadi apa? Satu masalah manakala menjadi syiar tertentu ya. Menjadi syiar ahlu bid'ah tertentu. Tetapi kalau kita belajar, ya, mengkhususkan hari ini pelajaran tauhid, hari ini pelajaran fikih, kemudian dibagi, ya, dalam satu mungkin majelis itu di tempat ini apa pelajaran fikih, fikih pertama umpamanya Minhajus Salikin Syekh Abdurrahman Sa'di, di sini kitab Darori, di sini umpamanya kitab tertentu yang lebih tinggi lagi tidak jadi masalah. Dan tentunya memang mencari ilmu harus apa? Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita harus membedakan antara berdakwah dengan mengajar keilmuan. Kalau antum berdakwah, berdakwah itu bisa mengajak dengan berbagai cara. Antum berdakwah mengajak teman antum, mengajak untuk ngaji, ini berdakwah. Bagian dari berdakwah, menasihati orang, mengingkari orang ketika melakukan apa? Kemaksiatan. Tetapi apabila antum duduk menjelaskan, nah ini jadi masalah. Sebab terkadang orang itu tidak tahu jati dirinya. Terkadang mungkin awalnya sekedar untuk menyampaikan nasihat, tetapi ketika ditanya permasalahan agama menjawab walaupun dia tidak punya apa? Tidak punya dalil, tidak punya ilmu. Nah ini yang jadi apa? berbahaya awalnya. Apalagi mungkin orang tertarik ya dengan bahasanya. Maka dia diundang ke sana kemari, bahkan mungkin dia tidak sempat belajar, terus ngajar. Nah ini musibah. Musibah yang menimpa kepada thalabul ilmi. Belajar dulu, baru ngajar. Dan juga antum juga jangan menempatkan orang yang tidak mampu menjadi mampu. Ini keliru. Ya, seperti apa? Kita lihat orang-orang yang ditimpulkan di media, yang dimunculkan di media. Orang-orang yang rusak bisa dikatakan menjadi tidak rusak. Kenapa? Karena salah yang menempatkannya. Sebagian di antara antum juga sama. Ada orang yang mungkin latar belakangnya ya tidak diketahui dari mana pesantrennya, siapa gurunya, kemudian apa keilmuannya. Tapi mungkin karena bisa mengajar, berbahasa, lalu ditempatkan ustaz. Lalu mungkin menjadi banyak tempat pengajiannya. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Berbahaya untuk apa? Berbahaya untuk agama dan berbahaya untuk dakwah. Nanti akan memberikan fatwa-fatwa, memberikan jawaban-jawaban yang tidak pernah dikatakan oleh para ulama sama sekali. Nah juga artinya bahwa apa? Kita juga tidak boleh menempatkan orang yang bukan dalam kapasitasnya. Sebab ini berbahaya ya. Ustaz, Anda mau tanya problematika umat yang paling utama itu apa? Kalau menurut saya tidak diterapkannya syariat Islam kafah di seluruh lini kehidupan itu adalah masalah utama yang harus segera diselesaikan. Ya. Antara betul, tetapi tidak setiap orang bercita-cita betul menempuh jalan yang betul. Tidak diragukan lagi bahwa kerusakan umat ini karena umat ini tidak berhukum dengan hukum Allah dan tidak kembali kepada syariat Allah Ta'ala. Itu tidak diragukan lagi. Tetapi banyak orang yang ingin menegakkan syariat Islam, mereka tidak memahami poin-poin ini. Pertama, dia tidak tahu apa sih syariat Islam itu. Sebab terkadang orang-orang yang mendengungkan penegakan syariat Islam, yang terbayang itu menegakkan kisos, menegakkan potong tangan, menegakkan ranjam, itu aja yang terbayang. Sementara kalau kita lihat juga ke rumahnya, istrinya biasa-biasa saja pakai bahkan tidak sedikit saya mengalami, dia tidak sholat berjamaah. Tetapi kalau di mimbar, tegakkan syariat Islam. Nah berarti apa? Begitu banyak orang yang berbicara penegakan syariat Islam, juntrung syariat Islamnya belum diketahui. Yang kedua, juga tidak memahami bagaimana agar umat ini bisa melaksanakan syariat Islam. Mereka tidak tahu manhaj yang harus tempuh, thariqah yang harus tempuh. Apa yang harus kita jelaskan? Menjelaskan Islam kepada manusia ini. Sebab tidak mungkin rakyat dan masyarakat Indonesia bisa menegakkan syariat Islam sebelum mereka itu memahami Islam. Bahkan yang lebih dari itu, ada orang-orang yang ingin menegakkan syariat Islam, kalau kita menjelaskan hukum wudu, menjelaskan bagaimana sholat yang benar, menjelaskan tentang bagaimana tentang hukum haid. Katanya orang lain udah ke bulan kok masih dibahas tentang haid. Padahal perlu kita ketahui, para ibu tidak bisa menegakkan syariat Islam, bahkan pokok syariat Islam, kalau tidak tahu ahkamul haid. Saya buktikan. Coba, ada di antara para ibu yang tidak tahu alamat bersih. Tahu Islam enggak? Belum tahu Islam itu. Kalau para ibu belum tahu tentang alamat haid, sehingga ada ulama yang mempelajari haid itu 40 tahun. Kenapa? Karena tidak ada ulama yang haid. Mempelajari tentang haid 40 sana. Coba para ibu tidak tahu alamat suci. Bagaimana kalau haidnya berubah? Apa hukumnya? Bagaimana kalau dia ditimpa penyakit istihadhah? Seperti apa sholatnya? Banyak hukum sholat, hukum saum, hukum jima. Negara Islam ini. Maka saya tidak merasa aib kalau saya dikatakan ulama haid, saya senang. tidak akan mencarat ciut, saya senang. Kalau ada orang mengatakan orang pandai menjelaskan tentang haid, tidak apa-apa. Karena sekian hukum Islam berada berkaitan dengan hukum haid. Salat, jima, talak, ya, saum, masuk masjid, ya, itikaf di masjid. Ini sekian masalah berkaitan dengan hukum Islam. Nah, sekarang orang yang mendengung-dengungkan hukum Islam mencela menjelaskan haid. Jadi Islam yang mana mau ditegakkan? Nah, ini kita bertanya. Jadi wajib betul-betul paham ketika kita akan menegakkan syariat Islam. Nah, sekarang kita wudu. Kenapa kita menjelaskan tentang wudu? Wudu berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan tawaf, berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan baca Quran, berkaitan dengan adzan, berkaitan dengan dikir, berkaitan dengan doa. Sekian jumlah ibadah berkaitan dengan wudu. Bahkan orang yang tidak tahu nawakidil wudu, sholatnya tidak akan benar. Rukun Islamnya tidak benar dia laksanakan. Maka ini sangat naif sekali kalau orang menyepelekan mempelajari tentang bagaimana wudu. Dan yang paling berbahayanya, banyak pemuda yang mengatakan, apa hukum menyentuh istri? Tanya aja para ulama. Apa hukumnya memakan daging unta? Tanya ulama. Kalau dia ditanya, bagaimana si fulan? Oh, si fulan kafir. Kalau mengkafirkan orang gampang, tapi kalau ditanya tentang ilmu agama tidak tahu. Tanya aja ulama katanya. Masa yang berkaitan dengan masalah wudu tanya ulama, kalau mengkafirkan orang yang berkaitan dengan harta orang, nyawa orang, kehormatan orang, dia sendiri yang beristihad. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, ini perkara yang wajib dipahamkan di tengah-tengah kaum muslimin. Apakah ahlu ibadah yang suka sedekah amalan bisa sia-sia karena melakukan bid'ah-bid'ah? Dan bagaimana di akhiratnya, apakah dosa? Apakah tidak? Apakah kebaikannya bisa menghapus penolong perbuatan amalan bid'ahnya? Syukran. Nah, kembali kepada pembagian tadi. Apabila bid'ahnya mukafarah, maka tidak akan bermanfaat bentuk ketaatannya. Tetapi apabila bid'ahnya mufasaqah, maka para ulama mengatakan bahwa amalan yang disertai bid'ah akan ditolak, tetapi amalan yang kosong dari bid'ah maka akan diterima. Jadi kalau kita ditanya bagaimana amalan pelaku bid'ah, apabila amalan itu disertai dengan bid'ah, maka amalannya ditolak. Apabila amalan yang dia lakukan tidak disertai dengan bid'ah, artinya mutaba'ah kemudian ikhlas, maka tatkala berkumpul syaratnya, maka akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bid'ah yang lain terkadang punya pengaruh kepada dia, dari sisi dia akan mendapatkan adab dari sisi yang lain. Hampir semua golongan organisasi Islam di Indonesia berlandasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana menyikapi, memberikan penjelasan mana Ahlus Sunnah yang sesungguhnya dan mana yang tidak? Ya. Gampang, bahwa antum, kita semua harus mengetahui tentang landasan-landasan Ahlus Sunnah, usul-usul Ahlus Sunnah. Sebab tidak setiap pengakuan itu benar, sehingga pengakuan itu sama dengan apa yang diakuinya. Oleh sebab itu juga ini termasuk peringatan kepada antum semua, kepada kita semua. Kita itu tidak semata-mata mengatakan anak salafi, anak sunni, tetapi pengetahuan kita kepada hakikat usul dakwah Ahlussunnah, usul akidah Ahlussunnah tidak tahu. Sebagai penutup dalam kajian yang mulia ini, lihatlah kepada ungkapan Sufyan ibn Uyainah, di mana beliau mengatakan, As-sunnah asyaratun. Faman kunna fihi faqad istaqmala sunnah. Faman taraka syai'an faqad taraka sunnah. Beliau mengatakan sunnah itu ada 10. Barang siapa yang berkumpul dan ia meyakininya dengan benar dalam 10 poin ini, maka dia ahlu sunnah. Faman taraka syai'an minha, barang siapa yang meninggalkan ataupun menyelisihi dari salah satu dari yang 10 ini, maka dia bukan ahlu sunnah. Kalau saya gambarkan, walaupun ditulis di jidatnya ahlu sunnah ya. Walaupun rumahnya ditulis rumah apa? Ahlu sunnah. Kalau menyelisihi salah satu di antara poin yang 10, maka bukan ahlu sunnah. Maka Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan poin yang 10 ini, yang pertama adalah isbatul qadar. Beriman kepada takdir dengan 4 rukun. Beriman kepada ilmu Allah, beriman kepada kitabah, beriman kepada masyiah, beriman kepada al-khalqu. Bahwasanya perbuatan makhluk adalah makhluk Allah Ta'ala. Yang kedua, takdim Abi Bakrin wa Umar. Mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Barang siapa yang mencacati Abu Bakar dan Umar atau mengatakan Ali lebih mulia dari Abu Bakar, bukan ahlu sunnah. Yang ketiga, mengatakan al-imanu qawlun wa amalun yazidu bito'ah wa yanqusu bil maksiat. Mengatakan iman, ucapan dan perbuatan, bertambah dengan to'at, berkurang dengan maksiat. Siapa yang mengatakan iman cukup dalam hati atau iman cukup dalam lisan, bukan ahlu sunnah, dia murjiah. Siapa yang mengatakan amal keluar dari iman, maka dia dinamakan murjiah. Imam murjiah kukua ataupun bulat murjiah. Kemudian, al-imanu bil-ba'ath. Dia beriman kepada hari kebangkitan. Dan mencakup al-iman bi-adabil qabri. Al-imanu bil-hisab. Al-imanu bil-mizan. Al-imanu bi-arasatil qiyamah. Beriman kepada arasatil qiyamah. Beriman kepada timbangan. Beriman kepada hisab. Beriman kepada jembatan yang ada di atas neraka. Kemudian mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia bukan ahlu sunnah. Kemudian diantaranya bahwa dia tidak mengeluarkan seseorang dari Islam karena semata-mata melakukan maksiat ataupun dosa. Nah, siapa yang berkumpul pada orang itu 10, maka dia dikatakan apa? Ahlu sunnah. Waqad su'ila Sahal ibn Abdillah. Masuilah mataqila anakulan min ahli sunnah. Qala idza kana lahu asr khisalin. As-Sahal ibn Abdillah, Sahal ibn Abdillah pernah ditanya, kapankah si fulan dikatakan ahli sunnah? Kata beliau, apabila pada orang itu ada 10 poin. Tetapi beliau menyebutkan poin yang lain. Yang pertama, luzumul jamaah. Yang pertama adalah komitmen kepada jamaah. Ada muhamlis saib, tidak mengangkat senjata, tidak mengangkat pedang kepada pemimpin yang dianggap fajir dan seterusnya. Artinya di sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa seseorang antum akan mengetahui fulan ini ahlu sunnah kalau antum memahami usul ahlu sunnah. Lalu cocokkanlah apakah si fulan ini cocok sesuai mengakui pokok-pokok ahlu sunnah atau tidak. Apabila menyelisihinya, maka dia bukan apa? Ahlu sunnah. Apabila sama, maka dia adalah ahlu sunnah. Maka para imam seperti Imam Ibnu Hibban dan yang lain mengatakan ahlu sunnah itu adalah mereka yang tidak dikenal dengan lakob, tidak dikenal dengan nama, kecuali dengan nama sunnah. Jadi mereka tidak dikenal dengan nama-nama khawarij, dengan nama-nama murji'ah, dengan nama yang lain, kecuali dengan nama sunnah, ataupun yang menunjukkan kepadanya, seperti Firqatun Najiyah, Ta'ifah Mansurah, Ahlul Hadis, Ahlul Athar, As-Salafiyun. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, barangkali sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan saya minta maaf jika pembahasan yang telah saya sampaikan ya itu ada kesalahannya ataupun kekurangannya, dan demikian juga sebagian pertanyaan belum bisa dijawab dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insyaallah di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan bisa menjadi peringatan buat kita dan pengetahuan buat kita tentang penyimpangan-penyimpangan, dan kita bisa menyelamatkan diri darinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.